Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidaklah kami menginginkan dari mereka para hamba, yakni manusia, untuk mereka memberikan setor rezeki kepada Allah, ataupun juga supaya mereka memberikan makanan kepada Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberi rezeki. Dialah Allah yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan lagi kekokohan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 ayat ini. Surat Adz-Dzariyat 56 sampai dengan 58 sungguh sangat jelas menerangkan kepada kita tentang hikmah diciptakannya manusia. Hikmah kenapa Allah menciptakan kita? Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini? Adalah supaya tegak di sana pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah tidaklah terbatas sekedar sholat, tidak terbatas sekedar puasa ataupun haji, namun begitu luasnya makna ibadah tersebut. Yang diterangkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Aslul ibadati tadhallul wal khudu. Asal kata ibadah adalah merendahkan diri dan menghinakan diri. Menghinakan diri dan merendahkan diri, itu adalah makna ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia supaya menghinakan diri mereka dan merendahkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka telah lewat pembahasan ma'rifatullah, semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau dia telah sampai tingkatan ma'rifat kepada Allah, akan semakin tunduk dan akan semakin dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang tersebut sampai kepada tingkatan ma'rifat menjadikan orang tersebut terlepas dari syariat, sebagaimana kita telah menerangkan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah orang yang paling tinggi ma'rifatnya kepada Allah, di mana beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah, di mana beliau orang yang paling takut kepada Allah. Dan beliau pula orang yang satu-satunya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat atau yang akan datang. Belum melakukan sudah diampuni, namun masih beliau melaksanakan bentuk ketundukan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dikala asal ibadah adalah merendahkan diri dan ketundukan diri, yang ini tidaklah diberikan melainkan kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah boleh seorang hamba di sana merendahkan diri ataupun juga menghinakan dirinya kepada selain Allah dengan bentuk pengagungan kepada yang dia merendahkan diri kepadanya. Nah, oleh karena itu, para ulama di sana menerangkan tentang bentuk-bentuk ibadah yang banyak, yang akan semakin memahamkan kita tentang media ataupun juga aspek-aspek ibadah yang akan kita lakukan sebagai bentuk perendahan diri dan ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan yang mana semua ini hanyalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan oleh al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di sini, war rabbu huwal ma'bud. Maka Allah satu-satunya yang mencipta, memberi rizki dan mengatur. Setelah kita mengenalinya, maka kita menetapkan dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. 6. Dalilnya, Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala pertegas di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20 dan 21. Yang ini merupakan perintah Allah yang pertama di dalam Al-Qur'an. Dawing Allah sing sepaling awal ing Al-Qur'an nggih menika dawuh supados ngibadah. Adapun Al-Fatihah tidak ada dawuh di sana. Cuma isinya khabar pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun surat teragung, namun tidak terkandung padanya perintah secara langsung. Dan di dalam surat Al-Baqarah, barulah di situ terdapat perintah di ayat yang ke-20. Maka inilah perintah Allah yang pertama di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Berarti diseru seluruhnya, yang muslim, yang kafir, yang di Arab, yang di luar Arab. Nah, baik yang hidungnya mancung ataupun yang hidungnya pesek. Nah, kulitnya putih, merah, kuning ataupun coklat. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, berarti perintah umum. U'budu rabbakum, maka beribadalah kalian kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu Allah yang telah menciptakan engkau dan menciptakan orang-orang sebelummu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yaitu Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah lah yang telah menurunkan dari langit berupa air hujan. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, yang Allah jadikan dengan air hujan tersebut akan keluar buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Barakallahu fikum. Inilah kita dikenalkan tentang Allah. Siapakah Allah? Dialah satu-satunya yang mencipta dan memberi rizki kepada kita dan mengurusi urusan kita. Kalau kita telah meyakini hal yang demikian, maka konsekuensinya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perintah Allah yang telah memberikan rizki, sehingga amat tidak pantas kalau kita menolaknya. Nah, karena sing dawuh sinten, sing paring rezeki. Kalaulah ternyata majikan kita yang memberi gaji kepada kita, kok kita ingkari? Nah, tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kita kira-kira pantas apa tidak? Tidak pantas. Bagaimana kalau seandainya dilanggar? Mesti minimalnya akan dikatakan orang yang sembrono. Terus bagaimana pula kalau Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, pantas tidak kita tidak beribadah kepadanya? Tentunya tidak. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita merendahkan diri kepadanya dan melarang kita dari berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang kalian ibadahi. Wa antum ta'alamun, dalam keadaan kalian mengerti Allah yang menciptakan kalian. Nah, Allah yang menciptakan kalian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah di sini. Allah melarang kita dari mempersekutukan Allah dengan selainnya. dan memerintahkan kita supaya beribadah hanya kepada Allah. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan kita dikala perintah ibadah tersebut diingkari oleh manusia. Maka Allah kategorikan orang tersebut sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Maka Rabbmu Allah Ta'ala yang menciptakan, memberikan rizki dan mengatur seluruh alam ini berfirman, udu'uni, maka berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, niscaya Allah akan mengabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, maka sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku. Apa bentuk kesombongan? Adalah batarul haq, orang tersebut menolak. Menolak kebenaran yang datang dari Allah. Maka orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannam adakhirin. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Allah dolim boten nggih, kinten-kinten nggih. Dolim boten? Boten. Boten zalim. Allah sampun loman dumateng kita. Kita enggak minta diberi rezeki, ya. Kita minta juga dikasih. Kok diperintah dening Allah, didawi ngibadah boten purun. Sehingga kalaulah Allah menghukum juga wajar. Allah enggak zalim. Lihatlah orang tua. Tatkala dia sudah memelihara anaknya, kemudian barakallahu fikum memberikan makanan, bahkan seluruh kasih sayangnya, tiba-tiba minta tolong kepada anaknya. Nak, tolong ambilkan minum air panas untuk bapak. Ternyata tidak mau. Maka seandainya si bapak itu memukul dengan bentuk pukulan pendidikan kepada anaknya, zalim atau tidak ya? Hah? Tidak zalim kan? Tidak zalim. Wajar. Demikian ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi hamba. Kalaulah Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka, itu karena keadilan Allah Ta'ala sebagai bentuk balasan atas perbuatan hamba tersebut. Dan tidaklah Allah memasukkan hambanya ke dalam surga melainkan karena tafadulan minhu, karunia yang Allah berikan kepada hamba, karena betapa susahnya meramal dengan amalan ahli surga. Allah berikan karunia kepada kita. Amalan kita belum tentu dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar ilmu agama. Dikarenakan dengan belajar ilmu agama inilah yang akan membimbing kita dan mengarahkan kita kepada peribadatan yang benar. Di samping itu pula, belajar ilmu agama, orang yang berjalan menujunya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari, mempelajari ilmu agama, melainkan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Tidaklah yang demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lamu bissawab, melainkan dikarenakan orang yang belajar, dia bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan dia akan menghindari hal-hal yang Allah murkai dikala manusia menyangka itu adalah kebaikan. Dan dia akan melaksanakan sesuatu yang Allah cintai walaupun manusia menganggap itu suatu kejelekan. Nah, Ini demikian, dia bisa melaksanakannya dengan sebab ilmu agama. Berbeda seorang yang tidak belajar ilmu agama, terkadang mereka menganggap baik sesuatu tersebut namun ternyata Allah murkai. Atau mereka membenci sesuatu namun ternyata Allah ridho terhadap sesuatu tersebut. Sering dicontohkan oleh para ulama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tatkala Allah memerintahkan supaya kita berperang di jalan Allah. 6. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah Allah wajibkan atas kalian untuk berperang membela agama ini dan perang itu kalian benci, tidak sukai. 6. Kadangkala demikian, namun Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu yang Allah tetapkan, padahal itu kebaikan bagimu. Dan sebaliknya, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal sesuatu tersebut dibenci oleh Allah. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui hikmah segala sesuatu. Barakallahu fikum. Inilah ibadah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Supaya kita beribadah kepada Allah. Apakah itu ibadah? Apakah itu ibadah? Maka diterangkan oleh para ulama dengan dua definisi. 6. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Beliau menerangkan al-ibadatus munjami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Yang namanya ibadah adalah suatu penamaan yang mencakup seluruh amal perbuatan, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, baik ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang lahir maupun yang batin. Kata beliau, yang namanya ibadah adalah suatu nama yang mencakup seluruh amalan, ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Ini namanya ibadah. Namanya ibadah. Segala sesuatu. Sehingga makna ayat, supaya kita manusia itu beribadah kepada Allah, berarti supaya melakukan perbuatan yang sifatnya ucapan ataupun amalan, yang lahir maupun yang batin, dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sehingga ditinjau dari nilai sebuah perbuatan, akan dikatakan ibadah kalau Allah mencintai dan Allah ridhoi. Kalau Allah tidak mencintai dan Allah tidak meridhoinya, maka bukanlah ibadah. Bukanlah ibadah. Nanti akan datang perincian masing-masing ibadah. Nah, ini demikian. Dan definisi yang kedua didefinisikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Nuniyah. Nah, mandu ayatu qasidah Nuniyah beliau. Beliau mengatakan wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani. Wa ibadatur rahman, dan bentuk ibadah kepada Allah adalah ghayatu hubbihi, sebagai bukti puncak kecintaan kepada Allah. Ma'adhulli abidihi, bersamaan dengan kerendahan, yaitu merendahkannya orang yang beribadah tadi, hambanya, huma qutbani, yaitu itulah poros daripada ibadah. Dua perkara sebagai poros daripada ibadah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beribadah kepada Allah adalah bentuknya ini sebagai bukti puncak kecintaan kepada Allah. 6. dengan merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kita kepada Allah, yaitu seorang hamba tadi, maka itulah poros daripada ibadah. Sehingga kalau ditinjau dari pelaku ibadah, kalau tadi ditinjau dari perbuatan, bentuk ibadahnya, ditinjau dari pelaku ibadah, akan menjadi nilai ibadah kalau orang tersebut didasari dengan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tidaklah akan dikatakan perbuatannya menjadi ibadah, melainkan apabila sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mau mengikuti sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Dikarenakan ini merupakan bukti seorang cinta kepada Allah. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Ta'ala terangkan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, memerintahkan kepada nabinya. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, lihatlah. Apa buktinya? Buktinya, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti orang cinta kepada Allah, dia mau mengikuti sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau tidak mau mengikuti sunnah nabinya, gombal. Gombal. Cinta apaan itu? Ya. Semua orang bisa mengatakan saya cinta. Namun apakah sesuatu yang dia cintai akan mencintai dia? Berarti kalau dia sudah mengikuti nabinya, barulah yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan ayat ini membikin bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini dibikin bab di sana, bab alamatu mahabbatillahi. Bab tanda, bab yang menerangkan tentang tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Kecintaan Allah kepada hambanya. Kemudian membawakan ayat ini. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kenapa Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini dengan membikin bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Yaitu diantara tanda Allah cinta kepada hambanya adalah memudahkan dan melonggarkan serta menggampangkan orang tersebut untuk bisa mengikuti sunnah Rasulnya. Subhanallah. Kalau engkau mencintai Allah, ikutilah Rasul. Kalau engkau sudah mengikuti Rasul, Allah akan cinta kepadamu. Sehingga tanda orang dicintai Allah, mau beribadah. Mau beribadah. Ibadahnya apa? Dengan rasa cinta kepada Allah, berarti mengikuti Rasul. Dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barakallahu fikum. Dengan demikian, dikala ternyata ibadah itu ternyata harus dengan garis yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidaklah akan terlaksana ibadah dengan benar hanya dengan perasaan, atau hanya dengan ikut-ikutan, atau hanya dengan barakallahu fikum cocok-cocokan. Namun ibadah akan menjadi benar kalau sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hal tersebut telah diterangkan oleh beliau kepada para sahabatnya, yang kemudian para sahabatnya mewariskan kepada murid-murid mereka tabi'in, yang diteruskan kemudian kepada murid-murid mereka setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in, hingga diwariskan secara turun-menurun dan terus-menerus dipelajari sampai dengan Allah kehendaki. Lah inilah sehingga Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Nah, jangan sampai dengan gaya lama. Gaya lama bagaimana? Nuwun sewu pak kulo kepengin sholat wis nganalah mlebu bae rupu-rupu gedang. Tuli wis sholat. Nah, dulu kita waktu kecil pernah diajari kayak gitu. Kalau mungkin yang sepuh enggak ya? Nggih mboten, Mbah. Nggih, ternyata kon rupu-rupu gedang. Maknanya wis lah gari ngetut baen. Nah, demikian ya. Lah ini mboten katos ngaten. Namun harus dengan ilmu. Kedah diapal mboten? Tidak. Kewajiban kita betul-betul mengetahui dasarnya apa. Jenengan sholat. Lho kok kudu sholat? Sholat niku lingge nopo? Allah Ta'ala berfirman wa aqimi sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk berzikir ingat kepada Allah. Oh berarti tidak cukup sekedar eling kalau gitu. Harus sholat. Karena sholat merupakan bukti supaya kita eling kepada Allah. Salah satunya. Oh begitu ya. Nah ini demikian. Di antaranya ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu para ulama menerangkan di dalam kitabnya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan di dalam tafsirnya. Tentang surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 tadi. Allah Ta'ala berfirman. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alayah wahai manusia. Beribadalah kalian kepada Rabb Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sampai akhirnya yang tadi kita baca. Maka kata beliau Ibnu Katsir, Al-Khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah. Sang pencipta terhadap perkara ini semua. Diri kita, orang-orang sebelum kita, langit dan bumi, hujan dan seluruh yang ada ini, mencipta Allah. Itulah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Naam. Ini demikian. Al-Khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang paling berhak untuk diibadai. Naam. Apa tadi makna ibadah? Supaya kita merendahkan diri dan tunduk kepada sesuatu tadi. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Sehingga tatkala orang-orang Nasrani zaman dahulu. Mereka tunduk ngetut kepada rahib-rahib. Pendeta-pendeta mereka dikala menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ataupun yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Barakallahu fikum. Maka jadilah dikatakan tuh mereka para pendeta yang mereka ikuti bertentangan dengan perintah Allah disebut sebagai sesembahan ataupun Tuhan tuh Tuhan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Adi bin Hatim yang beliau dahulu adalah beragama Nasrani sebelum masuk Islam. Maka naam Rasulullah menyampaikan wahyu Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani, orang-orang ahlul kitab menjadikan ruhbanahum, akhbarahum wa ruhbanahum. Yaitu pendeta-pendeta yang mereka dikatakan mengetahui ilmu agama. Namun tidak mau mengamalkannya. Dan juga para ahli ibadah yang disebut sebagai para biarawan ataupun biarawati. Nah, mereka dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran demikian. Maka Adi bin Hatim mengatakan kepada Nabi. Kami tidak pernah meyakini pendeta kami bisa menciptakan, memberi rizki dan seterusnya. Bukan Tuhan. Kami tidak pernah meyakini mereka sebagai Tuhan. Maka Rasulullah mengatakan, Alaisa qad yuharrimuna ma halallahu fa haramtumu. Bukankah mereka kadangkala mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian turut serta mengharamkan. Wa kadzalika, demikian pula, yuhallilu ma haramallahu fa ahlaltumu, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian menghalalkannya. Maka Adi bin Hazm mengatakan, bala, ya, kami demikian, ngetut kepada tokoh-tokoh kami yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, tilka ibadatukum, ya, itulah ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kalian kepada para pendeta tadi, menjadikan mereka sebagai Tuhan, ya, yaitu mengikuti pengharaman apa yang Allah halalkan dan penghalalan apa yang Allah haramkan. Ini bentuk peribadatan kepada mereka. Adapun seandainya seorang mengikuti arahan dengan dasar dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi, kemudian dia mengikuti walaupun yang diikuti adalah arahan manusia, asalnya yang dia menerangkan kepadanya, maka bukanlah bentuk orang tersebut beribadah kepada manusia tersebut. Karena dia mengikuti apa? Petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi bukanlah ibadah kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda yang tadi yang pertama. Barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berhak kita ibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk peribadahan. Maka disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, wa anwa'ul ibadatillati amarallahu biha, dan diantara macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, Allah perintahkan kita dengannya, disebutkan secara global, mislul Islam, seperti Islam. Jadi Islam itu adalah ibadah. Wal iman, beriman. Wal ihsan, dan berbuat ihsan. Nanti akan datang perincian tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini sebagai bentuk ibadah. Secara global garis besar, yang namanya beribadah kepada Allah adalah kita berislam, kita beriman, dan kita berbuat ihsan. Berihsan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Nanti akan datang dalam pelajaran yang selanjutnya. Nah, ini diantaranya. Dan termasuk bagian dari Islam, iman, dan iman. Dan ihsan, kata beliau, wa minhu du'a'u. Diantaranya juga adalah berdoa. Berdoa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Berdoa yang bahasa Indonesianya meminta, memohon. Nah, ini adalah bentuk ibadah. Nah, nyuwun namanya ibadah. Nah, itu adalah ibadah kepada Allah. Wal khauf, rasa takut. Ajrih sing sangat, ini ibadah. Kenapa? Karena menjadikan orang tersebut akan mengagungkan sesuatu yang dia takuti. Nah, berarti di sana ada bentuk ketunduan dan merendahkan di diri. Sehingga dikatakan sebagai ibadah. Yang ketiga, ar-roja, yaitu berharap, pengajeng-ajeng. Ini juga bentuk ibadah. Kenapa? Karena orang tersebut akan merendahkan diri kepada yang diajeng-ajeng. Coba, misalnya, seorang berharap mudah-mudahan fulan bisa memberikan kebaikan banyak kepadaku. Dia akan tunduk. Kula kepengin gini-gini, ya, demikian. Merendahkan diri. Sopan kepadanya, enggak berani bantah kepadanya. Karena ada yang diharapkan. Coba kalau sudah kesempatan, kira-kira bagaimana? Kadangkala lupa ya. Kadangkala lupa. Sudah. Ini demikian. Kadangkala lupa barakallahu fikum. Sehingga rojak kita, harapan kita tadi menjadi bentuk ibadah karena ada kandungan di sana bentuk kita akan merendahkan diri kepada sesuatu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang lainnya tawakkul, berserah diri. Ini juga bentuk ibadah. Dan masih ada banyak yang lainnya. Marilah kita mempelajari satu persatu dari perkara yang sudah disampaikan. Adapun mengenai perincian Islam, iman dan iman dan ihsan, maka insya Allah akan datang dalam pelajaran yang akan datang. Adapun sekarang kita akan mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah dalam jenis doa. Dalam jenis doa. Doa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan bentuk peribadahan kepada Allah. Bentuk peribadahan kepada Allah. Bahkan Allah menjadikan doa ini dengan perintah khusus. Perintah khusus. Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Rabb kalian Allah Ta'ala memerintahkan supaya berdoalah kalian kepadaku. Nah, diperintahkan secara khusus. Dan dalam kaidah, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan Allah mencintai dan menyukai hal tersebut. Nah, tidaklah Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu melainkan sesuatu tersebut adalah merupakan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan sebaliknya, tidaklah Allah melarang sesuatu dari hambanya melainkan karena Allah membenci dan tidak meridhoinya. Nah, jadi kalau ada larangan, berarti kalau dilanggar bukan ibadah. Kalau ada perintah, berarti Allah cintai. Kalau dilaksanakan jadi ibadah. Karena ibadah bentuknya tadi, dari sisi perbuatannya adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, doa Allah perintahkan. Berarti yang namanya berdoa adalah ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Berdoa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah bentuk ibadah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan diterangkan oleh para ulama. Naam. Ad-du'a huwa a'zamul ibadah. Bahkan doa itu merupakan seagung-agung macam ibadah. Kenapa? Karena kalau orang berdoa mesti penuh ketundukan. Penuh harap-harap cemas. Penuh juga takut kalau tidak dikabul. Pokoknya banyak rasa. Semuanya berkumpul kalau sudah berdoa. Ya, ya takut, ya berharap, ya tresna kepada yang dia mintai. Ngatan kan nggih? Coba aja kalau lagi minta kepada sesuatu. Biasanya istisrofan, dipuji-puji. Nggih? Dikalem, dicintai, dilus-lus. Dikhawatirkan dia marah. Ya. Di segalanya, sehingga menjadi jadilah doa itu termasuk diantara seagung-agung ibadah. Doa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah diterangkan para ulama, wa du'a ala qismaini, doa kepada Allah bentuknya ada dua. Berdoa kepada Allah bentuknya ada dua. Doaun ibadatun wa du'aun mas'alatun. Doa ibadah dan doa masalah, doa permintaan. Apa itu yang pertama? Doa ibadah adalah huwasanau alallahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanaka amma yushrikun. Demikian ya. Dan seterusnya. dipuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa ibadah. Atau bahkan Allah kita puji dengan anggota badan kita, yaitu dengan kita tunduk melaksanakan syariat ibadah. Berarti kita sedang berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah tadi pula, barakallahu fikum, kita secara tidak langsung sedang berdoa meminta kepada Allah. Meminta dari apa? Meminta supaya Allah memberikan janjinya bagi orang yang melaksanakan ibadah. Dan meminta kepada Allah untuk menyelamatkan kita dari siksaan atas orang-orang yang tidak melakukan ibadah terkait tadi. Nah, sholat misalnya. Maka ini jadi doa. Doa apa? Saya sholat kok doa? Ya. Doa apa? Doa ibadah. Yang terkandung di dalamnya doa permintaan. Meminta apa? Anda meminta supaya diberi pahala. Janji yang Allah janjikan bagi orang yang sholat. Kan ngaten nggih? Nah ini. Dan juga minta diselamatkan oleh Allah dari ancaman yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Berarti kita meminta bukan? Meminta. Namanya berdoa. Berarti kalau orang tidak mau melakukan kewajiban yang Allah ini, berarti dia tidak mau berdoa. Karena itulah berdoa. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum. Ini doa ibadah. Adapun doa masalah, difaham insya Allah nggih. Ini doa ibadah. 6. Doa ibadah ini merupakan doa yang agung. 6. Doa ibadah adalah dengan kita melaksanakan perbuatan ibadah yang secara tidak langsung ini juga merupakan terkandung di dalamnya doa masalah. Khairan insyaallah. Jawa, Allahumma sayyiban tayyiba, Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga Allah menjadikan hujan ini bermanfaat dan hujan yang membawa kebaikan. Amin. Kemasyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ke pelajaran kita. Doa ada dua. Doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah adalah doa talabul hajah. Meminta kebutuhan. Meminta kebutuhan kita. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alta fas'alillah, di dalam hadis Abdullah bin Abbas. Kalau engkau mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang namanya doa masalah. Doa permintaan. Dan itu adalah segala bentuk permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita pengkabulan doa. Sebagaimana di dalam firman-Nya surat Ghafir tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah atau dan Tuhanmu berfirman supaya kalian berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan. Maka siapapun yang berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Namun bentuk pengkabulannya ini ada salah satu dari tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang maknanya bahwasanya Allah mengabulkan doa seorang hamba bi'ihdats salas, dengan salah satu dari tiga perkara. Imma ayastajibalahu fid dunya, bisa jadi dikabulkan di dunia kesempatan. Namanya dikabulkan. Wa imma yudakhirahu lahu fil akhirah, bisa jadi Allah tunda nanti di akhirat. Ternyata didatangkan lembaran suhufnya isinya kebaikan-kebaikan. Inilah doanya dikabulkan di akhirat. Bukankah kita kalau berdoa ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah, Okay. Ternyata dikabulkannya dia di akhirat. Ini lebih penting, ya. Dan yang ketiga, wa imma yusrafa anhu, orang tersebut dipalingkan dari musibah yang besar jadi diringankan kecil. Kalau tidak berdoa, mungkin kita bisa hilang keseimbangan jadi gila. Jabang bayi di kudang-kudang, ya, sudah apa ternyata meninggal. Namun dengan berdoa kepada Allah subhanallah, diberi kekuatan. Kalau tidak, lihatlah betapa banyak orang hanya kehilangan harta yang itu tidak ada bandingannya dengan seorang anak menjadi gila. Okay. Dan terus, oh ternyata alhamdulillah, naik mobil bismillah, dari rumah bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, naik mobil alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin, terus dengan doanya dibaca, tiba-tiba tabrakan, bres, masyaallah, kakinya buntung patah, namun selamat, nyawanya enggak hilang. Hah? Padahal ringsek sudah mobilnya, ya. Lihatlah, kita ambil hikmahnya dengan sebab doa. Dan sebab doa dikabulkan, dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan sekali-kali kaya berdoa enggak dikabulkan. Terlalu rendah yang seperti ini menilai pengkabulan doa kalau memang sudah di depan mata. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihatlah Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang pertama. Nah, adapun khalifah yang pertama Abu Bakar, Amirul Mukminin yang pertama Umar bin Khattab. Beliau mengatakan yang maknanya, la yahummun istijabah, aku tidak peduli dikabulkan di dunia atau tidak. Innama yahummuni doa, sing penting saya berdoa. Karena ibadah. Kalau berdoa ibadah. Ini sudah, yang penting saya berdoa. Faman kana hamu doa fastijabatu ma'ah. Orang yang kalau yang kepentingannya, yang penting saya berdoa kepada Allah, maka pengkabulan akan mengiringinya. Pengkabulan akan mengiringinya. Kita di dalam doa, berdoa kepada Allah, sering kalau berdoa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati, diberi kebaikan, tiba-tiba kebaikan itu jangan dinilai sekedar dengan harta, bukan, kebaikan itu banyak, kebaikan apa? Banyak. Nah, ini kebaikan mencakup segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pembagian doa, di mana doa tersebut terkandung padanya adab-adab dan aturan-aturan supaya lebih bisa dikabulkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang membahas khusus tentang berdoa. Ini yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang senantiasa mendapatkan taufik untuk bisa beribadah kepada Allah dengan bimbingan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta diselamatkan dari segala bentuk penyimpangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.